Song yang semangat ya. Ya. Lagu yang kedua bersama Adela. Umi. Ya. Thank you. Tanya buat Adela di sini mana dulu? Masih semangat apa enggak semuanya?